Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga mulai dari halaman 489. Kitab Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar. Kelanjutan dari sebelumnya. Maka kami berkata bahwa telah kami terbitkan bagi hisbah 5 tingkat. Anak mempunyai hisbah dengan 2 tingkat yang pertama, yaitu memperkenankan, kemudian memberi pengajaran dan nasihat dengan lemah lembut. Dan anak itu tidak mempunyai hisbah dengan memaki, menggertak, dan menakut-nakuti, dan tidak dengan langsung pemukulan. Keduanya itu 2 tingkat yang akhir, dan adakah anak itu mempunyai hisbah dengan tingkat ketiga, di mana tingkat ini membawa kepada menyakiti dan memarahi orang tuanya? Padanya penelitian, yaitu dengan memecahkan gitarnya umpamanya, menuangkan hamarnya, membuka benang dari kain yang ditenun dari sutera, mengembalikan kepada pemilik barang yang didapati di rumahnya dari harta karam, dan dirampasnya atau dicurinya atau diambilnya dari banyaknya rezeki dari pajak kaum muslimin, apabila pemiliknya tertentu orangnya. Dan merusakkan gambar-gambar yang diukir pada dinding temboknya, dan yang dikorek pada kayu rumahnya, dan menghancurkan bejana atau tempat air, emas, dan perak. Jikalau anak itu berbuat pada hal-hal tadi, ia adalah menyangkut dengan dirinya, dengan diri bapaknya, kecuali memukul dan memaki. Tetapi bapak itu merasa disakiti dengan demikian dan marah karenanya. Akan tetapi perbuatan anak itu benar. Dan marahnya bapak itu terjadi karena sukanya kepada yang batil dan haram. Yang lebih kuat menurut kias atau analogi, bahwa boleh yang demikian bagi anak. Bahkan harus anak itu berbuat demikian. Dan tiada jauh dari kebenaran bahwa pada yang demikian itu dilihat kepada kejinya perbuatan mungkar dan kepada kadar kesakitan dan kemarahan. Jikalau mungkar itu amat keji, dan kemarahannya kepada anaknya itu dekat, seperti penuangan khamar, orang yang tiada bersangatan kemarahannya, maka yang demikian itu jelas. Dan jikalau mungkar itu dekat, dan kemarahannya itu keras, seperti jikalau ia mempunyai bejana dari mutiara putih bersih, atau dari kaca dengan bentuk hewan, dan pada memecahkan itu memperoleh kerugian banyak harta, maka ini termasuk yang bersangatan kemarahan. Dan tidaklah maksiat ini berlaku menurut berlakunya khamar dan lainnya. Ini semua tempat penelitian. Jikalau ada yang bertanya, dari manakah dalilnya, maka kamu mengatakan tidak ada bagi anak itu hisbah dengan gertakan dan pukulan dan paksaan kepada meninggalkan yang batil, dan amar ma'ruf pada kitab dan sunnah datangnya secara umum tanpa pengkhususan. Adapun larangan dari menghardikkan dan menyakitkan, maka telah datang pada Al-Quran. Dan itu khusus pada yang tiada bersangkutan dengan mengerjakan yang mungkar-mungkar. Kami menjawab bahwa sesungguhnya telah datang mengenai hak bapak secara khusus apa yang diwajibkan pengecualian dari umum. Karena tiada terdapat perbedaan pendapat bahwa pelaksanaan hukuman tidak boleh membunuh bapaknya pada hukuman zina dan tidak boleh secara langsung melaksanakan hukuman itu kepada bapaknya. Bahkan, ia tidak melaksanakan membunuh bapaknya yang kafir. Bahkan Jikalau bapaknya memotong tangannya, maka tiada wajib atas bapaknya kisos. Dan tiada boleh anaknya menyakiti bapaknya sebagai timbalan perbuatan bapaknya. Pada yang demikian itu telah datang hadis-hadis, dan sebagiannya telah tetap dengan ijma. Maka apabila tidak boleh bagi anak menyakiti bapaknya dengan siksaan yang berhak dijatuhkan atas perbuatan tindakan pidana yang lalu, maka tiada boleh bagi anak itu menyakiti bapaknya dengan siksaan, yaitu larangan dari tindakan pidana yang akan datang, yang mungkin akan terjadi. Bahkan lebih utama lagi, tidak boleh. Tertib ini juga seyogialah berlaku pada budak dan istri serta tuan-tuannya dan suaminya. Keduanya itu lebih dekat dari anak tentang wajibnya hak, walaupun milik dengan perbudakan itu lebih kuat daripada milik dengan perkawinan. Tetapi pada hadis disebutkan bahwa jikalau boleh sujud kepada makhluk, niscaya aku suruh perempuan sujud kepada suaminya. Hadis ini menunjukkan pula kepada kuatnya hak perkawinan. Adapun rakyat serta sultan atau penguasa, maka keadaannya lebih berat dari anak. Tiadalah bagi rakyat serta sultan kecuali memperkenalkan dan menasihatkan. Adapun tingkat ketiga, maka padanya penelitian dari segi bahwa serangan mengambil harta dari tempat simpanannya dan mengembalikannya kepada pemilik, mencabut benang dari kain sutranya dan memecahkan bejana khamar dalam rumahnya, hampirlah perbuatan itu membawa kepada mengoyak-ngoyakkan kehebatan dan menjatuhkan kehormatannya. Yang demikian itu dilarang, yang telah datang larangannya, sebagaimana telah datang larangan berdiam diri di atas perbuatan mungkar. Diriwayatkan Hakim dari Iyad bin Hanam. Maka telah bertentangan pula padanya dua hal yang ditakuti. Urusannya diserahkan kepada ijtihad yang sumbernya memperhatikan tentang kejinya mungkar, dan kadar yang jatuh dari kehormatannya dengan sebab serangan itu, dan yang demikian tidak mungkin ditentukan dengan pasti. Adapun murid dan guru, maka urusan di antara keduanya adalah lebih ringan, karena yang dihormati ialah guru yang memfaedahkan pengetahuan dari segi agama. Dan tidak ada kehormatan bagi orang yang berpengetahuan yang tidak berbuat dengan pengetahuannya itu. Maka murid itu bergaul dengan gurunya sepanjang yang diharuskan oleh pengetahuan yang dipelajarinya dari guru itu. Diriwayatkan bahwa ditanya kepada Al-Hasan tentang anak, bagaimanakah ia berihtisab kepada bapaknya. Maka Al-Hasan menjawab, memberi pengajaran kepada bapaknya selama bapaknya tidak marah. Jikalau marah, niscaya ia diam. Syarat kelima, muhtasib itu mampu. Dan tidaklah tersembunyi bahwa orang yang lemah tidak ada atasnya hisbah kecuali dengan hatinya. Karena tiap-tiap orang yang mencintai Allah niscaya benci pada segala perbuatan maksiat dan menantangnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, berjihadlah terhadap orang-orang kafir itu dengan tanganmu. Jika ia tidak sanggup, selain engkau bermasa muka di hadapannya, maka perbuatlah yang demikian. Ketahuilah bahwa tiada berhenti gugurnya kewajiban di atas kelemahan yang tampak kelihatan. Akan tetapi diperhubungkan dengan yang demikian apa yang ditakutinya sebagai keadaan yang tiada disukai, yang akan diperbolehkan. Maka yang demikian itu adalah dalam arti kelemahan. Dan seperti yang demikian juga, apabila tiada ditakuti sebagai keadaan yang tiada disukai, Akan tetapi diketahuinya bahwa menantangnya tiada bermanfaat, maka hendaklah ia menoleh kepada dua pengertian. Salah satu dari keduanya ialah tiada memfaedahkan penantangan sebagai mematuhi larangan. Yang satu lagi, takut keadaan yang tiada disukai. Jadi memperhatikan dua pengertian tersebut, berhasillah empat keadaan. Keadaan pertama, bahwa berkumpul dua pengertian itu dengan diketahuinya bahwa tiada bermanfaat perkataannya, dan ia akan dipukul kalau ia berkata-kata. Maka tiadalah wajib atasnya hisbah, bahkan kadang-kadang haram pada sebagian tempat. Ya, haruslah ia tidak menghadiri tempat-tempat mungkar dan memencilkan diri atau berusilah di rumahnya, sehingga ia tiada melihat yang tidak keluar selain karena keperluan yang penting atau yang wajib. Dan tidak wajib ia berpisah dengan negeri itu dan berhijrah, kecuali apabila ia diajak kepada kerusakan atau dibawa kepada menolong sultan-sultan atau penguasa-penguasa pada kedzaliman dan kemungkaran. Maka wajiblah ia berhijrah jika sanggup. Sesungguhnya paksaan itu tidaklah dimaafkan terhadap orang yang sanggup lari dari paksaan. Keadaan kedua, bahwa tidak ada kedua pengertian itu dengan sebab diketahuinya bahwa perbuatan mungkar akan hilang dengan perkataan atau perbuatannya. Dan tidak mampu orang membawanya kepada perbuatan yang tidak disukai. Maka wajiblah ia menantang, dan inilah yang dinamakan kesanggupan mutlak. Keadaan ketiga, bahwa ia mengetahui tantangannya tiada memberi faedah. Akan tetapi ia tiada takut akan keadaan yang tiada disukai. Maka tiada wajib atasnya hisbah, karena tiada faedahnya. Tetapi disunatkan untuk melahirkan syiar Islam dan memperingatkan manusia dengan urusan agama. Keadaan keempat, kebalikan dari ini, yaitu ia mengetahui bahwa akan menimpa dirinya dengan keadaan yang tiada disukai. Akan tetapi, perbuatan mungkar itu akan hancur dengan perbuatannya. Seperti ia sanggup melemparkan kaca kepunyaan orang fasik dengan batu. Lalu batu itu memecahkan kaca tersebut dan menuangkan khamar. Atau memukulkan gitar yang di tangannya dengan pukulan yang menyambarkan. Lalu gitar itu pecah di waktu itu juga. Dan hilanglah perbuatan mungkar itu. Akan tetapi, ia mengetahui bahwa akan dikembalikan kepadanya, lalu dipukul kepalanya. Maka ini tidaklah wajib dan tidaklah haram. Akan tetapi disunatkan atau mustahab. Hal ini diberdalilkan hadis yang telah kami datangkan dahulu dengan keutamaan kata kebenaran pada iman yang zalim. Dan tidaklah ragu bahwa yang demikian itu tempat sangkutan ketakutan. Dibuktikan pula oleh apa yang diriwayatkan dari Abi Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, aku mendengar perkataan sebagian khalifah, lalu aku bermaksud menantangnya. Dan aku tahu bahwa aku akan dibunuh. Dan tiada yang menghalangi aku oleh pembunuhan itu. Tetapi khalifah itu berada di hadapan manusia ramai. Maka aku takut bahwa aku itu ditimpa oleh penghiasan diri bagi makhluk ramai. Lalu aku dibunuh tanpa keikhlasan pada perbuatan. Apakah artinya firman Allah Ta'ala? Wala tulku bi'aidikum ilat tahlukah. Artinya, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri dengan tanganmu kepada kebinasaan. Surat Al-Baqarah ayat 195. Kami menjawab, tiada perbedaan pendapat bahwa muslim seorang diri boleh menyerang sebarisan orang-orang kafir dan berperang, walaupun ia tahu bahwa ia akan terbunuh. Dan ini kadang-kadang disangkal menyalahi bagi yang wajib oleh ayat di atas. Dan bukanlah demikian, sesungguhnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, Tidaklah kebinasaan itu demikian, akan tetapi meninggalkan perbelanjaan pada mentaati Allah Ta'ala. Artinya, orang yang tidak berbuat demikian, maka sesungguhnya ia telah membinasakan dirinya. Al-Bara bin Azib berkata, kebinasaan ialah berbuat dosa. Kemudian ia mengatakan, tidak akan diterima taubatku. Abu Ubaidah berkata, kebinasaan ialah berbuat dosa, kemudian tidak berbuat kebajikan sesudahnya, sehingga ia binasa. Apabila boleh memerangi kafir, sehingga ia terbunuh, niscaya boleh pula baginya yang demikian pada hisbah. Akan tetapi, kalau ia tahu bahwa tidak ada kegagahan untuk serangannya ke atas kafir, seperti orang buta yang mendampakkan dirinya kepada barisan atau orang lemah, maka yang demikian itu haram dan masuk dalam umum ayat kebinasaan itu. Sesungguhnya boleh baginya maju apabila ia tahu bahwa ia berperang sampai terbunuh, atau ia tahu bahwa ia menghancurkan hati orang-orang kafir dengan dilihat mereka akan keberaniannya, dan diyakini mereka pada orang-orang Islam yang lain kurang memperhatikan akan kebendangan sendiri dan kecintaan mereka atau kaum muslimin untuk syahid pada jalan Allah atau fasabilullah. Maka dengan demikian hancurlah kekuatan orang-orang kafir itu. Maka seperti itu pula, boleh bagi muktasib, bahkan disunatkan baginya, mendatangkan dirinya bagi pemukulan dan pembunuhan apabila hisbahnya itu membekas pada menghilangkan kemungkaran, atau pada menghancurkan kemegahan orang fasik, atau pada menguatkan hati orang-orang agama. Adapun kalau muhtasib itu melihat seorang fasik yang keras dan padanya ada pedang dan di tangannya gelas berisi khamar, dan muhtasib itu tahu bahwa jikalau ia menantang, niscaya orang fasik itu akan meminum khamar tersebut dan akan memotong lehernya dengan pedang. Maka ini termasuk di antara yang aku lihat tidak ada cara untuk hisbah padanya. Dan itu adalah kebinasaan benar-benar. Maka sesungguhnya yang dicari ialah yang memberi bekas kepada sesuatu bekas pada agama, dan ia dapat menebuskannya dengan dirinya sendiri. Adapun menantang diri bagi kebinasaan tanpa memberi bekas, maka tiada cara bagi yang demikian. Bahkan seyogialah haram adanya. Dan sesungguhnya disunatkan menantang apabila sanggup membatalkan kemungkaran itu, atau nyata perbuatannya itu memberi faedah. Dan yang demikian dengan syarat bahwa hal yang tiada disukai itu terbatas ke atas dirinya saja. Jikalau diketahuinya bahwa orang fasik itu akan memukul orang lain juga dari para sahabat atau kerabat atau teman-temannya, maka tidak boleh mutasib itu berhisbah, bahkan haram, karena ia lemah daripada menolak kemungkaran, kecuali yang demikian itu membawa pada kemungkaran yang lain. Dan tidaklah yang demikian itu termasuk yang dalam kemampuan sedikitpun. Bahkan jikalau diketahuinya bahwa jikalau ia berihtisab, niscaya kemungkaran itu hilang. Akan tetapi yang demikian itu menjadi sebab bagi kemungkaran yang lain yang akan diperoleh oleh yang lain dari mutasib itu. Maka yang lebih kuat hukumnya, tiada halal menantangnya. Karena yang dimaksud ialah tiada terdapat kemungkaran-kemungkaran agama mutlak. Tidak dari si Zaid atau dari si Umar. Yang demikian itu umpamanya ada pada seorang minuman halal yang bernajis, disebabkan jatuh najis ke dalamnya. Dan orang itu tahu bahwa jikalau dibuangnya minuman itu, niscaya yang punya minuman itu akan meminum khamar. Atau anak-anaknya akan meminum khamar karena mereka itu berhajat pada minuman halal maka tidak ada artinya menuangkan yang demikian. Dan mungkin juga dikatakan bahwa orang itu menuangkan yang demikian, maka ia membatalkan suatu kemungkaran. Adapun meminum khamar, maka adalah perbuatan yang tercela. Dan muhtasib itu tidak sanggup mencegah dari kemungkaran itu. Telah berjalan kepada pendapat tadi orang-orang yang beraliran demikian. Dan tidaklah jauh dari dapat dipahami, karena ini adalah masalah-masalah fikih. Tidak mungkin menetapkan hukumnya selain dengan beradugaan atau don. Dan tiadalah jauh untuk dibedakan antara derajat-derajat kemungkaran yang dihilangkan dan kemungkaran yang membawa kepada isbah dan penghilangan. Sesungguhnya apabila mustasib itu menyembelih kambing untuk orang lain supaya dimakannya, dan ia tahu jikalau dilarangnya dari yang demikian, niscaya orang itu akan menyembelih manusia dan memakannya, maka tidak adalah arti bagi hisbah ini. Ya, jikalau dilarangnya daripada menyembelih manusia atau memotong anggotanya yang akan membawa kepada pengambilan harta, maka yang demikian itu mempunyai segi yang jelas. Maka inilah titik-titik halus yang terjadi pada tempat ijtihad. Dan atas muhtasib mengikuti ijtihadnya dan yang demikian semuanya. Dan bagi titik-titik halus ini kami berkata, seyugialah bagi orang awam tidak melakukan ihtisab kecuali pada hal-hal yang terang, yang diketahui, seperti minum khamar, zina, dan meninggalkan sholat. Adapun sesuatu yang diketahui itu maksiat, dengan disandarkan kepada perbuatan-perbuatan yang datang dan memerlukan kepada ijtihad, maka orang awam jikalau terjun ke dalamnya, niscaya merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Dari inilah menguatnya sangkaan orang yang tidak menetapkan pengurusan hisbah, kecuali dengan menentukan wali atau penguasa. Karena kadang-kadang terpanggil kepada hisbah itu orang yang tidak ahli, karena kesingkatan pengetahuannya atau kekurangan agamanya, maka yang demikian itu membawa kepada segi-segi kecederaan dan akan datang pembukaan tutup dari yang demikian, insya Allah. Kalau ada orang bertanya, dari segi Anda mengatakan secara mutlak bahwa muhtasib itu tahu akan mengenai dirinya hal yang akan tiada diingini atau tiada mendatangkan faedah hisbahnya itu, maka jikalau tahu itu diganti dengan sangka, bagaimana hukumnya? Kami menjawab bahwa persangkaan yang keras pada bab ini adalah dalam arti tahu. Hanya perbedaan itu jelas ketika bertentangan sangka dan tahu. Karena kuat tahu dengan keyakinan jadi sangka, dan diperbedakan antara tahu dan sangka pada tempat-tempat lain, yaitu bahwa gugur kewajiban hisbah di mana muhtasib itu tahu dengan pasti bahwa perbuatannya tidak akan berfaedah. Kalau keras persangkaannya bahwa tidak berfaedah tetapi mungkin akan berfaedah, dan bersamaan dengan itu tidak akan terjadi hal yang tiada diingini, maka berselisih para ulama tentang wajibnya. Yang lebih kuat atau al-adhar, wajib, karena tidak ada kemadharatan padanya, dan manfaatnya diharapkan. Dan umumnya, amar ma'ruf dan nahi mungkar menghendaki akan wajib itu dalam segala hal. Dan hanya kami kecualikan secara khusus apabila muhtasib itu tahu bahwa tidak berfaedah. Ada kalanya dengan ijma' atau dengan kias nyata. Yaitu bahwa suatu perintah tidaklah dimaksudkan perintah itu sendiri. Akan tetapi bagi yang diperintah, maka apabila yang diperintah itu tahu tidak akan berhasil atau ia putus asa, maka tidak ada faedah dilaksanakan. Apabila ia tidak putus asa, maka seyogyalah kewajiban itu tidak gugur. Kalau orang bertanya bahwa yang dia jadi ingini, yang mungkin akan terjadi jikalau kemungkinan itu tidak diyakini dan tidak diketahui dengan keras sangka, akan tetapi diragukan atau keras sangkanya bahwa tiada akan menimpa dengan yang tiada diingini, akan tetapi mungkin akan menimpa dengan yang tiada diingininya itu, maka kemungkinan ini gugurkah wajibnya? Sehingga tiada wajib, kecuali ketika yakin bahwa tiada akan menimpa diri muktasib dengan yang tiada diingini. Ataukah wajib dalam tiap-tiap hal, kecuali apabila keras sangkaannya akan menimpa dengan yang tiada diingini? Kami menjawab, jikalau keras sangkaannya bahwa ia akan tertimpa dengan yang tiada diingini, niscaya tiada wajib. Jikalau keras sangkaannya bahwa ia tiada akan ditimpa dengan yang tidak diingini, niscaya wajib. Dan semata-mata kemungkinan tidak menggugurkan wajib, karena yang demikian adalah mungkin pada semua hisbah. Jikalau ia ragu padanya tanpa kekuatan dalil, maka inilah tempat penelitian. Mungkin dikatakan, pada pokoknya atau asalnya wajib dengan umumnya hukum, dan wajib itu gugur dengan hal yang tiada diingini. Dan yang tiada diingini itu ialah yang disangka atau yang diketahui, sehingga adanya akan terjadi. Inilah pendapat yang lebih kuat. Dan mungkin dikatakan bahwa wajib melaksanakan hisbah itu apabila diketahui tidak ada kemadharatan padanya, atau disangka tidak ada kemadharatan. Yang pertama lebih sah atau lebih kuat, karena memandang kepada yang dikehendaki umum yang mewajibkan amar ma'ruf. Kalau ada yang bertanya, dugaan akan terjadi yang tiada diingini itu berlainan disebabkan pengecut dan berani. Maka orang pengecut yang lemah hati melihat yang jauh itu dekat, sehingga seakan-akan ia melihatnya dan ia takut. Dan orang yang sangat berani merasa jauh akan terjadi hal yang tiada diingini menurut hukum tabiatnya dari baiknya angan-angan, sehingga ia tidak membenarkan kecuali sesudah terjadi. Jadi, maka apakah yang menjadi pengganggu? Kami menjawab, pegangan itu adalah di atas tabiat yang sedang, akal yang sejahtera, dan kondisi badan atau mijat. Sesungguhnya sifat pengecut itu penyakit, yaitu kelemahan hati atau jiwa. Sebabnya kurang dan merendahkan kekuatan, dan sifat tahawur atau keberanian yang berlebihan adalah bersangatan kekuatan, keluar dari pertengahan dengan berlebih-lebihan. Keduanya itu sifat kekurangan. Yang sempurna ialah pada pertengahan yang disebut syaja'ah atau berani.